بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدقوا إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkomunikasi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Syarhus Sunnah karya seorang imam murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala. Yang pada kajian sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita menyikapi perselisihan di antara para sahabat. Perselisihan yang dimaksud dalam kajian kita sebelumnya adalah jika ada pertempuran fitnah antar para sahabat, ada peperangan di antara mereka, maka kita sebagai ahlu sunnah tidak memperpanjang pembahasan. Kita hendaknya menahan lisan dan tulisan kita. Jangan sampai kita mencela salah satu dari sahabat Nabi, karena kalaupun ada pertempuran fitnah di antara mereka, itu adalah karena masing-masing berijtihad, karena mereka adalah ahlul ijtihad. Dan kalaupun ada di antara mereka yang salah dalam ijtihadnya, mereka tetap mendapatkan pahala. Maka kita yang hidup setelah mereka hendaknya mendoakan kebaikan untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampuni orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada perasaan dendam, dengki. Jangan adakan perasaan itu dalam diri kami, ya Allah. Itu sikap dari orang-orang yang beriman yang hidup setelahnya. Kalau perselisihan antar sahabat yang berupa perbedaan dalam pandangan fikih misalkan, maka kita mengkaji perbedaan itu. Manakah di antara dua pendapat itu yang lebih dekat kepada dalil, kepada hujjah? Nah, kalau ada pendapat sahabat yang bertentangan dengan nas Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mengikuti ucapan sahabat itu. Kalau bertentangan dengan nas Quran, sunnah, dan bertentangan diingkari oleh para sahabat yang lain. Nah, karena para sahabat itu tidak maksum secara pribadi mereka, tidak terjaga dari kesalahan. Nah, maka kita tidak boleh taklid kepada siapapun, ikut apapun pendapatnya, kecuali ikut kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang selalu diikuti dalam bimbingan-bimbingan beliau dan arahan beliau. Nah, jika ada perbedaan pendapat antar para sahabat, maka dikaji manakah yang lebih dekat pada hujjah atau dalil. Nah, dan kalau ada pendapat sahabat, pendapat seorang sahabat Nabi yang tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi Quran, sunnah, dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain, maka menurut pendapat Al-Imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ucapan sahabat itu adalah hujjah. Jadi kalau ada ucapan sahabat yang tidak bertentangan dengan nas Quran dan sunnah, tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, maka ucapan sahabat itu bisa menjadi hujjah. Nah, kemudian kita masuk pada bab baru dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini, yaitu tentang sikap kita terhadap pemimpin muslim, waliul amr. Selama dia muslim, tidak menjadi kafir, maka kita sholat bersama mereka, sholat di belakang mereka. Nah, kalau mereka menyerukan jihad, kita berjihad di bawah arahan mereka, berjihad di belakang mereka. Jika mereka mengadakan perjalanan haji, mengatur kegiatan haji kita, maka kita pun ikut kepada mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama mereka adalah pemimpin yang muslim. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, وَلَا نَتْرُكُ حُضُورَ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ, dan kita tidaklah meninggalkan keharusan menghadiri sholat Jum'at. Kita tetap berusaha untuk hadir di dalam sholat Jum'at. Nah, jangan kita kemudian tidak mau ikut sholat Jum'at dengan alasan, oh mereka banyak kebid'ahannya, orang-orang yang mengadakan sholat-sholat Jum'at itu banyak kebid'ahannya, saya tidak mau sholat Jum'at, saya sholat di rumah saja, sholat duhur. Nah, ini adalah perbuatan yang salah. Mereka selama yang mengadakan adalah seorang muslim, ya, tidak keluar dari keislaman, maka kita tetap harus sholat Jum'at bersama mereka. Nah, meskipun mungkin di sebuah daerah belum ada pelaksanaan sholat Jum'at yang banyak sesuai dengan sunnah, nah, tetapi selama pelaksanaan sholat Jumat itu sah secara fikih, ya, bukan sebuah kekufuran, maka tetap bisa diikuti. Nah, wa salatiha ma'a birri hadhihi al-ummah wa fajiriha lazimun. Dan tetap wajib melakukan sholat tersebut, sholat Jumat tersebut, bersama pemimpin dari umat ini, dari umat Islam, yang baik ataupun fajir. Yang baik, yang bertakwa, ataupun orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Nah, selama dia pemimpin kaum muslimin. Makana minal bid'ati bariyan. Selama pemimpin tersebut bersih dari kebid'ahan. Nah, wallahu alam, sebatas yang saya kaji dari syarah para ulama, dari kitab-kitab maupun audio-audio mereka. Nah, batas yang saya pahami dari penjelasan para ulama, yang dimaksud adalah kebid'ahan yang sampai keluar dari kekafiran, ya, yang keluar dari Islam, yang sudah sampai pada taraf kafir. Karena kebid'ahan itu ada dua, ada bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah mukaffirah yang membuat seseorang keluar dari Islam, seperti bid'ah rafidah, bid'ah qadariyah, gulat qadariyah yang meyakini Allah tidak mengetahui sebelum terjadi, itu kafir. Atau bid'ah jahmiyah, nah, yang mengingkari sifat dan nama dan sifat-sifat Allah, itu adalah kebid'ahan yang sampai pada taraf kekafiran. Ya, sedangkan bid'ah khawarij diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bid'ah khawarij sudah sampai pada taraf kekafiran, ada yang menyatakan masih dalam taraf muslim. Nah, untuk bid'ah-bid'ah yang sudah jelas sampai pada taraf kekafiran, bid'ah yang meyakini wahdatul wujud, nah, itu juga kekafiran. Nah, ini semua selama pemimpin tersebut tidak terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, maka tetap saja seseorang harus sholat di belakang pemimpin atau waliul amr tersebut. فَإِنْ اِبْتَدَعَ ضَلَالًا فَلَا صَلَاةَ خَلْفَهُ. Kalau dia melakukan kebid'ahan yang sesat, artinya kebid'ahan yang mukaffirah, yang sampai mengeluarkan dari Islam, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Nah, kita tidak boleh sholat di belakangnya jika memang dia sudah bukan muslim lagi. Kita yakin dia kafir dan akan punya hujjah di hadapan Allah. Illa an taraw kuffan bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata, yang engkau memiliki hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jelas kekafirannya, maka kita tidak sholat di belakang para pemimpin tersebut. Wal jihada ma'a kulli imamin adlin aw ja'irin wal hajj. Dan jihad dilakukan bersama pemimpin yang adil ataupun tidak adil. Demikian juga haji. Nah, kita berhaji itu diatur oleh pemimpin muslim. Kalaupun dalam pengaturan itu ada yang kita tidak setuju, nah, selama tidak sampai membuat kita menjadi tidak sah hajinya, nah, maka masih bisa kita ikuti. Selama bukan kemaksiatan kepada Allah, maka aturan-aturan itu hendaknya diikuti. Nah, demikian juga jihad fi sabilillah. Jihad itu bukan amal pribadi, tapi amal bersama di bawah komando pemimpin muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah." Hanyalah pemimpin itu sebagai tameng, sebagai perisai. Nah, yuqatalu min wara'ih. Ya. Orang-orang lain berperang di belakang dia. Jadi di bawah bimbingan atau arahan, di bawah perintah dari imam, pemimpin. Wa yuttaqa bihi, dan pemimpin itu dijadikan sebagai pelindung. Ya. Sebagai pelindung, ketika ada orang yang terzalimi, dia mengadukan permasalahannya kepada orang, kepada pemimpin, pemimpin akan berusaha menegakkan keadilan, mengembalikan hak orang yang terzalimi, atau mencegah pihak-pihak yang akan berbuat zalim, sehingga ada keamanan di sana. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ. Jika pemimpin itu memerintahkan kepada takwa, bertakwa kepada Allah, dan bersikap adil, maka pemimpin itu akan mendapatkan pahala. وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ. Kalau pemimpin itu memerintahkan kepada selain ketakwaan, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi salah satu kriteria jihad yang syar'i itu adalah kalau dipimpin, ada komandan pasukan dari waliul amr. Nah, bukan berangkat sendiri-sendiri. Maka yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti waliul amrnya. Seandainya ada yang ikut kelompok ISIS, kelompok terorisme ISIS, ya, dari negeri Malaysia berangkat, ya, berarti dia tidak patuh kepada waliul amr, pemimpin muslim di Malaysia. Atau dari Indonesia dia keluar bergabung dengan ISIS yang sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang kekuatannya, namun semestinya di setiap wilayah tidak mengurangi kewaspadaan. Nah, karena bisa jadi orang-orang ISIS itu tersebar ke berbagai tempat. Nah, yang penting bagi kita adalah berusaha untuk menyebarkan akidah yang benar dan menjelaskan bahaya terorisme, bahaya khawarij. Nah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, kelompok ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, nah, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang justru membuat jelek image Islam yang sebenarnya indah, yang baik, merusak syariat jihad, nah, yang sebenarnya mulia. Nah, maka itulah yang mestinya kita jelaskan. Salah satu bentuk aturan dalam jihad adalah di bawah kepemimpinan waliul amr. Kalau pemimpin muslim memerintahkan kepada kita untuk berangkat berjihad, maka kita harus berangkat berjihad. Wa idza tunfirtum fanfiru. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kalian diperintah untuk berangkat, fanfiru, pergilah kalian, berangkatlah kalian. Nah, misalkan ada perjalanan jihad yang secara asal fardu kifayah, tapi pemimpin menunjuk fulan, fulan ini ahli dalam persenjataan, yang tidak ada orang menggantikan dia. Sebenarnya perjalanan itu fardu kifayah, tapi ketika pemimpin menunjuk fulan, maka fulan menjadi wajib fardu ain untuk berangkat jihad. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Salihin ketika menyebutkan syarat-syarat jihad itu menjadi fardu ain. Nah, jadi salah satu hal yang membuat jihad itu fardu ain adalah ketika diperintah untuk berangkat oleh waliul amr. Nah, Demikian juga di dalam berhaji, kita ikut aturan dari pemimpin Muslim kita. Nah, demikian juga dengan ketetapan keputusan kapan kita berpuasa Ramadan, melakukan saum Ramadan, kapan kita melakukan Idul Fitri, maka ini sesuai dengan bimbingan para ulama kita, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan masih banyak ulama yang lain, mengarahkan untuk mengikuti ketetapan dari Waliul Amr, pemimpin Muslim kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Puasa Ramadan kalian adalah saat kalian bersama-sama berpuasa. Kalian tidak berpuasa, berbuka adalah pada saat kalian sama-sama berbuka. Dan penyembelihan kurban kalian adalah pada saat kalian bersama-sama menyembelih kurban. Nah, maka hadis ini, hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani, menunjukkan bahwa amal perbuatan berpuasa, melakukan Idul Fitri, melakukan Idul Adha, itu bukan amal yang dikembalikan pada pribadi masing-masing orang, tapi berdasarkan keputusan dari Waliul Amr. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Walaupun di ulama-ulama ini, tiga ulama ini, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, berbeda pendapat dalam hal fiqih. Apakah berlaku ru'yatul hilal satu matla' atau berbeda matla', misalkan. Nah, berbeda pendapat mereka, tetapi mereka sepakat dalam hal hendaknya para rakyat kaum muslimin mengikuti ketetapan dari waliul amr mereka. Mereka ulama-ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin, ulama di Saudi. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin tidak menyuruh orang-orang untuk ikut ketetapan di Saudi. Menunjukkan bahwa beliau benar-benar menyampaikan ilmu sesuai dengan yang beliau yakini. Beliau tidak ingin mengajak orang untuk fanatik kepada negara tertentu semata-mata karena beliau tinggal di negara itu. Tapi beliau menyampaikan ilmu untuk kemaslahatan seluruh umat apapun negaranya, untuk kebaikan mereka. Nah, waliul amr, kita sholat di belakang mereka selama mereka muslim, kita berjihad menunggu arahan mereka, kita juga melakukan puasa bersama mereka, kita juga melakukan Idul Fitri bersama mereka, Idul Adha bersama mereka. Nah, ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.